وبركاته. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع عيد يمليكن oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup udara di pagi yang penuh kebahagiaan ini. Pagi yang ditandai dengan gema takbir, pembesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir yang merupakan syiar Islam, syiar agama yang terhebat, yang paling nampak dalam agama Islam. Sampai-sampai orang-orang di luar Islam pun mengenal bahwa yang bertakbir adalah kaum muslimin. Hari raya adalah hari kebesaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agar supaya syiar dalam kebesaran ini adalah kalimat kebesaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Karena itulah, mari kita benar-benar bertakbir. Mari kita jujur dalam bertakbir dan jadikan hal itu sebagai pelajaran pertama di hari kemuliaan ini. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jujur dalam bertakbir, yang menyatakan Allahu Akbar di lisannya penuh makna, tertanam kuat di dalam hatinya pembesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam hati tersenyum tekad kuat untuk mewujudkan pembesaran pengagungan itu dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga takdir adalah ucapannya, takdir adalah keyakinannya, takdir adalah wujud dalam kehidupan keseharianya. Kaum muslimin, jemaah Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang bertakbir adalah hamba yang betul membersihkan dirinya dari semua yang disembah selain Allah, sebab semua selain Allah ia telah anggap sebagai sesuatu yang beramal kecil, tidak sesuatu. Yang dibesarkan, yang diagungkan hanyalah Allahu Akbar. Hamba yang bertakdir adalah hamba yang telah membersihkan dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan. Kesyirikan merupakan bentuk pengusahaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takdir, kita bersihkan diri kita dari penyakit yang merupakan penyakit penghancur agama, penghancur ibadah, penghancur amalan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih akan mengampuni yang di bawah syirik bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Takbir adalah penghancur kesyirikan. Pernah seorang sahabat menceritakan pengalamannya keluar ke sebuah peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, perang Hunain. Di saat itu banyak orang-orang yang baru Islam ikut dalam peperangan. Di tengah jalan sahabat yang baru, kaum muslimin yang baru ini, muncul kebiasaan lamanya. Di saat mereka masih musyrik, sebelum pergi ke medan pertempuran, mereka berdiam dulu di bawah pohon, pohon bidara yang mempunyai banyak tempat gantungan, namanya Dhatu Anwar. Mereka gantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon itu, dan mereka berdiam di bawahnya mengharapkan berkah supaya terisi, supaya memiliki kekuatan. Kebiasaan ini muncul di saat mereka keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tunjukkan untuk kami, tentukan untuk kami dhatu anwat, pohon yang punya gantungan-gantungan sebagaimana mereka mempunyai dhatu anwat. Kesyirikan ternyata berjalan-jalan. Mereka sudah menyatakan la ilaha illallah, yang dengannya mereka meninggalkan Lata, Uzza, Mana, berhala-hala yang disembah saat itu. Tetapi mereka belum memahami bahwa di antara bentuk kesyirikan mengambil pohon untuk diharapkan berkah dari. Ketika Nabi mendengarkan permintaan syirik ini, dengan apa Nabi langsung menegur mereka? Dengan takbir. Nabi menyatakan, Allahu Akbar, innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi langsung bertakbir, Allahu Akbar. Sungguh kejadian ini adalah sunnahnya orang-orang sebelumnya. Apa yang kalian minta, demi yang juga perintahannya, persis dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa saat kelompok ini diselamatkan oleh Allah. Mereka melewati sebuah kampung, kampung yang menyembah banyak sembahan. Di sana Bani Israel yang baru diselamatkan minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka mempunyai banyak Tuhan-Tuhan. Nabi samakan permintaannya. Bani Israel langsung minta Tuhan. Umat Islam yang baru Islam ketika itu tidak minta Tuhan, minta pohon yang digunakan bisa mendapatkan berkah guna berperang di jalan Tuhan. Tapi Nabi menyamakan. Karena itulah ciman, bebatuan, kulau-kulau, dan apapun yang dibesarkan, diharapkan kebaikannya, perlindungannya, berkahnya, rezekinya, penjagaannya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kesulitan yang sangat nyata selama dengan meminta Tuhan. Dengan takdir, Allahu Akbar, kita singkirkan semuanya. Jujurlah dalam bertakdir. Mari jemaah, kita jujur dalam bertakdir. Di hari akhir, hanya orang-orang yang jujur yang akan mendapatkan keberuntungan. Puasa Ramadan yang baru saja kita lewati adalah ibadah yang sangat besar, yang di dalamnya terkumpul berbagai kemuliaan dan keagungan yang seluruhnya terkumpul dalam satu kata, takwa. Supaya kita mendapatkan takwa, yang takwa hakikatnya adalah bekal dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekallah, jadikan kekuatan takwa kita sebagai bekal dalam perjalanan pasti kembali kepada Tuhan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, tak bohong kau, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Halo wangku, ada kata keluarga mana yang tidak bagus? Kalau takwa terkenang di dalam diri kita, kalau takwa terkumpul selama Ramadan, kalau takwa berhasil kita dapatkan dengan puasa dan ibadah kita, maka keimanan terhadap hari akhirat dalam kehidupan selanjutnya akan semakin kuat. Kita akan mengarungi kehidupan selanjutnya sebagai hamba yang betul-betul yakin bahwa kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita akan mengarungi kehidupan kita sebagai hamba yang memperhatikan setiap ucapan, gerak dan langkahnya, tindakan dan amalannya di atas prinsip bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran dalam berbagai lafaz menegaskan bahwa untuk orang-orang yang bertakwa, akhirat adalah kehidupan yang baik. Mari jemaah, kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang dalam kehidupan kita selanjutnya kita akan jadikan keimanan kita terhadap hari akhirat sebagai sesuatu yang sangat mendasari kehidupan kita, langkah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah akhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang bertakwa adalah hamba, ini yang kedua, hamba yang kedekatannya dengan Quran semakin lama. Imam kita dalam dua rakaat solat kita tadi betul-betul mengingatkan kita akan ayat yang menegaskan perkara ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini betul-betul memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang paling baik, jalan yang paling sempurna, jalan yang paling luas, jalan yang paling nikmat. Dan begitu sampai sampai di tempat yang tertinggi di hadapan Tuhan. Itu makna Ramadan yang telah kita lewati. Kita lewati bersama Quran. Harus keyakinan kita terhadap Quran semakin mantap bahwa dia adalah satu-satunya pedoman dalam hidup kita. Kita ingin berpikir, kita ingin berencana, kita ingin berucap, kita ingin melangkah, bahkan kita ingin marah, apapun cinta dan mundur ataupun berlepas kalau tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kalau kita adalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dari kala kita la raiba fi, apa setelahnya? Hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, pedoman besar untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itulah, siapa yang takwa ada dalam dirinya, pasti Quran, ilmu Quran, kandungan Quran akan tertanam kuat di dalam hatinya. Dia adalah pedoman dalam hidupnya. Sekeras apapun hati, ketika ingin menerima Quran, pasti akan hancur. Seluruh kemampuan di hadapan kedahsyatan Al-Quran. Dan ini diingatkan oleh imam kita dalam bacaan kedua. Lau anzalna hadal Quran ala jabal lara'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah. Kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, atau gunung jauh, kerasnya gunung, tingginya itu gunung, tetapi seandainya Quran yang sangat dahsyat ini diturunkan ke gunung, kata Allah, maka pasti kamu akan melihat gunung itu roboh, runtuh, runtuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memiliki hati tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, sungguh betul-betul keras, sungguh betul-betul ketakaburan yang ada di dalamnya, kekerasan yang lebih keras daripada gunung, kesungkakan yang lebih tinggi dari ketinggian gunung. Gunung pun seandainya Tuhan turun kepadanya, pasti akan tunduk. Mari jamaah, melalui ilmu yang terdapat dalam Quran, kita putus, kita kawal, kita bersyukur, kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga ibadah kita, walaupun Ramadan telah berlalu, tetap akan berjalan. Ingat, takwa adalah bekal supaya tetap berlanjut ibadah kita di luar Ramadan. Bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisra'in farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi telah menegaskan, hanya untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan saat berbuka, kebahagiaan saat berhari raya. Bahagia dengan berbagai kemuliaan, kebahagiaan yang langsung dirasa di dalam hati. Tetapi kebahagiaan yang kedua, inilah yang paling menakutkan. Bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang kedua hanyalah akan diperoleh kalau takwa itu yang menjadi bekal masih bertahan di dalam dada sampai datangnya malakul maut, mereka mematikan. Sebab tidak lainnya, saat ini kita masih bertakwa, di bulan-bulan selanjutnya boleh jadi kita sudah tinggalkan sholat. Di bulan-bulan selanjutnya boleh jadi kita kembali kepada penyembahan kepada selain Allah. Dan karena itulah takwa harus jadi bekal. Sesuatu yang harus kita miliki terus sampai malaikat maut datang menjemput kita. Afala ya'lamu idza baqira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. tidak akan mereka tahu bagaimana ketika ini kubur dimasukkan. Wa husyila ma husyidur, maka disanalah akan diperoleh. Apa jemaah yang akan kita peroleh? Di saat manusia jatuh pada mahkam, dipanggilkan dari kuburnya, husyila akan diperoleh. Ma husyidur, apa yang ada di dalam dada, itulah takwa. Nabi bersabda menjelaskan takwa. At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Saat kita dibangkitkan, itu menyenangkan kita boleh hasil. Kita berpuasa karena siapa? Karena apa dasarnya? Sesuatu yang terpandang di dalam hati. Setelah berpuasa, apa yang kita dapatkan? Sesuatu yang terpandang di dalam hati. Ambil itu, jadikan sebagai bekal. Pertahankan. Sampai marapun berdatang dan jemput. Yang hakikatnya adalah apa yang kumpul jamaah. Hakikat yang terkumpul di dalam hati adalah kemurnian cinta kepada Allah, kemurnian harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kemurnian takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga rukun penghambaan. Yang siapapun yang beribadah kepada Allah tidak memiliki tiga ini, maka ibadahnya pasti jahat. Kita berpuasa karena semata cinta kepada-Nya. Kita berpuasa semata karena mengharap apa yang ada di sisinya. Kita berpuasa semata karena takut kepada Allah, takut terhadap ancamannya. Demikian pula salat kita, sedekah kita, dan semua ibadah kita. Inilah yang harus menyesali semua ibadah kita. Dan itulah kehebatan takwa. Inilah rahasia takwa. Dan inilah inti dari ketakwaan yang setelah selesai berlalu sekarang. Ini pula yang semakin bertambah. Semakin bertambah cinta kepada Allah. Semakin bertambah harapan kepada-Nya. Semakin bertambah takut kepada-Nya. Dan ini pula yang akhir. Untuk menuju puasa selanjutnya, solat selanjutnya, ibadah selanjutnya. Ini pula yang terakhir untuk menghadapi kerumunan kehidupan. Untuk menghadapi guncangan-guncangan dalam kehidupan kita. Sampai manapun mau datang menjemput kita, takwa tetap tertanam di dalam diri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingatkan diri saya dan kepada jemaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Di saat datangnya kematian, di saat datangnya kematian, kita akan ditangisi. Setiap kita akan mengalami saat-saat terpuruk-puruk, saat-saat dinamikan, saat-saat kita panik, saat-saat disolati, saat-saat diangkat ke derajat, aku tak ambulans, saat-saat dibawa ke sebuah lubang, dimasukkan ke rumah, kemudian ditutup dengan batu atau dengan kayu, selanjutnya ditutup dengan tanah. Setelah di saat itu, yakbalu mayyit tabarakah, mayat akan diikuti oleh tiga hal: ahlu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Wa yarji'u fulan wa yabqa wahid, pulang dua, tak mau menemani, dan tinggal satu yang mau menemani. Harus menemani dan tidak boleh tidak. Saat ini tidak bisa lepas. Kemanapun kita pergi harus ada salat. Tidak ada yang menemani kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang, yang kembali adalah harta dan keluarga kita. Sesetia-setia harta dan keluarga kita, tidak ada yang menemani kita di dalam kubur. Tetapi yang paling setia adalah wa yabqa amalan, yang tinggal menemani kita adalah amalan kita. Mari jemaah, setelah penggemblengan bulan Ramadan, bulan penuh amalan ini, pertahankan amalan kita. Minimal puasa kita mampu kita sempurnakan dengan pendam hari di bulan Syawal, sehingga kita akan mendapatkan puasa seperti berpuasa setahun penuh 6 hari saja. karena salat kita harus bertahan, bacaan Quran kita harus bertahan, walaupun kita pahami tidak mungkin sehebat Ramadan, tetapi jangan sampai kita tinggalkan. Siapa yang meninggalkannya seolah-olah tidak pernah bersama dengan ibadah dan amalan itu, maka itu adalah orang yang tanda-tandanya diharamkan kebaikan di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum malaikat maut datang menjemput kita, sebelum kita dikagetkan dengan hentakan takdir kelebihan, sakit yang sangat bisa proses cabutnya nyawa itu, maka beramal jamaah. Kita tidak tahu dengan cara apa melakukan hal akan memproses kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam dua sumpahnya di awal surah Al-Nasyat, agar supaya kita memahami dua cara memproses, dua cara karena manapun melakukan proses orang-orang yang akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan-naziati ghurqa wan-nashitati nashqa." Ini para mereka yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Ini yang tidak mau keluar. Yang tidak siap untuk kembali kepada Tuhan. Dan dari para mereka yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Ini adalah jiwa yang sudah lama dipersiapkan untuk kembali kepada Tuhan. Semoga kita termasuk ke dalam jalan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, mengekalkan amalan kita, menumbuhkannya dan menjaganya sampai nanti maut datang menjemput kita. Allahumma qatil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta al-manan, tabi as-samawati wal ardh, ya ذا الجلال والاكرام, يا حي يا قيوم, أنت رزقني علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك, إنك أنت السميع العليم وجواب كريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه, انك انت السميع العليم وجبار كريم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.